Tanian. Yang kedua dari nawasikh mubtada khobar, inna wa akhwatuha. Qala al-musannif wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Ini kebalikan dari kana. Kalau kana menasabkan merafakkan isim, menasabkan khobar. Kalau inna kebalikannya. Kalau inna menasabkan isim, merafakkan khobar. Misalkan ada mubtada Zaidun qa'imun, masuk kana karena Zaidun qa'iman. Kalau inna karena dia menasabkan isim, inna Zaidan, merafakkan khobar qa'imun. Inna Zaidan qa'imun. Inna az-Zaidani qa'imaini. Qa'imani. Inna az-Zaidina qa'imuna. Ya. Wahia inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ini berarti inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ada enam. Makna-maknanya nanti akan disebutkan insyaAllah. Taqulu inna zaidan qa'imun. Perhatikan situ. Inna harfu nasbin wa taukid. Zaidan ismu inna, qa'imun, khobar inna. Marfu. Laita amran syakhisun. Syakhisun itu bisa maknanya datang, bisa maknanya pergi. Ya, laita ini harfu nasbin wa apa laita, ya, tamanni, ya, amron isim laita syakhisun khobarnya. Wama asbah dalik, dan yang ya semisalnya. Wama ana inna wa anna litaukid, inna dan anna maknanya litaukid, ya. Walakinna lilistidrak, ya. Kaanna maknanya litasbih, ya. Kaanna maknanya litasbih. Laita maknanya tamanni, ya. La'alla maknanya taraji, ya. Wa tawakku. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Ajram. Ya, ka'anna itu tasbih, penyerupaan. Misalkan ka'annani, ka'annaka asadun, seakan-akan kau adalah asad, penyerupaan. Ya. Istidrak itu, ya, mempertentangkan. Tamanni angan-angan. Ya. La'alla taraji, harapan atau tawakku, khawatir. Nah, makna lebih lanjutnya nanti insyaallah akan disebutkan. Asyarhu, coba dibaca syarahnya di sini. Ya. Nabil baca Nabil syarahnya. Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih. Asyarhu lamma faraghal musannifu min bayanil qismil awwali min an-nawasikhi wa huwa kana wa akhwatuha akhadha fi bayanil qismi ath-thani minha wa hiya inna wa akhwatuha wa hiya sittatu ahrufin inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla amaluha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Misaluha inna zaidan qa'imun. I'rabuhu inna harfun nasikhun yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Qa'imun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-zahiratu ala akhirihi. Fa inna wa anna ma'nahuma at-tawkidu. Taqulu zaidun qa'imun thumma tadkhulu inna litaqwiyati nisbatil khabari lil mubtada'i fataqulu inna zaidan qa'imun wa nahmu qawlihi ta'ala inna allaha latifun khabirun wa qawlihi ta'ala i'lamu anna allaha shadidul iqab. Baik. Ya. Kata pensyarah di sini, lamma faragha al-musannifu, tatkala musannif Ibnu Ajram beliau telah selesai, ya, min bayanil qismi al-awwali, min bayan, yaitu selesai menjelaskan bagian yang pertama dari nawasikh, minan nawasikh, dari yang menghapus mubtada khobar, ya, wahuwa kana, yang pertama inilah kana wa khwatuha akhoda, maka beliau di sini akhoda ini min af'ali syuru, antum belum pelajari, ya, nanti insyaallah antum pelajarinya itu di pelajaran al-mutamimah di af'alul, ya, ya, af'alul muqarabah. Nah, beliau memulai di sini fi bayani al-qismi al-awwali. Memulai di sini penjelasan, ya, fi bayani al-qismi as-sani, bagian yang kedua dari nawasikh mubtada khobar. Setelah yang pertama kana, maka yang kedua di sini minha wa hiya inna wa akhwatuha, yaitu inna wa akhwatuha. Nah, kalau kana kemarin semuanya la fi'il naqis, kalau inna di sini huruf semuanya. Ya, huruf. Inna wa akhwatuha. Wa hiya sittatu ahrufin. Ya, dia ada 6 huruf. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna ini mirip. Nah, nanti ada hal-hal yang mesti wajib inna, ada hal-hal yang mesti wajib anna. Wajib kasrah dan wajib fathah. Nanti akan disebutkan insyaallah. Atau itu di al-jurum, di al-mutamimah lah insyaallah. Udah masuk belum di mutamimah itu? Aris. Nah, amaluha, amal dari inna wa akhwatuha ini, tansibul isma wa tarfa'ul khobara, menasobkan isim, meropakkan khobar. Isimnya itu kan mubtada, khobarnya khobar mubtada. Maka mubtada ketika dimasuki inna menjadi isim dari inna, maka dia mansub. Karena inna dia amil yang akan menjadikan makmulnya, isimnya pertama mansub, khobarnya berarti ya, marfu. Lihat di footnote, qala Allahu ta'ala wa Allahu ghafurun rahimun. Wa qala inna Allaha ghafurun rahimun. Fa lafzul jalalah fil ayatil ula, maka lafzul jalalah Allah wa Allahu, ya, di ayat yang pertama mubtada'un marfu, mubtada. Wa fis tsaniyah masuk inna. Ya, maka lafzul jalalahnya berarti ismu inna. Inna Allaha, ya, berarti ismu inna mansubun. Ya. Walafdu ghafurun, ya, lafat ghafurun di lafdu ghafur di ayat itu, ya, fil ula di ayat yang pertama khobarul mubtada, khobar mubtada. Wafisanya dan ghafur di ayat yang kedua khobar inna, kilahuma marfu, keduanya marfu, ya, walaupun marfu namun amilnya berbeda dan kedudukan i'rabnya berbeda. Kalau yang pertama, ya, dia mubtada, dia khobar dari mubtada. Yang kedua khobar dari inna. Paham sini ya? Baik. Misaluha contohnya inna Zaidan qaimun. Ya, i'rabuhu inna harfun nasihun. Harfun nasihun. Ya. Inna harfun nasihun. Atau juga itu bisa katakan inna harfun nasbin wa taukidin. Harfun nasbin wa taukid. Atau boleh juga harfun nasihun. Huruf yang menasakh. Ya, namun kalau lebih jelas harfun nasbin wa taukid. Huruf yang menasabkan dan fungsinya mentaukidkan kalam. Ya. Taib. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Dia fungsinya menasabkan isim, merofakkan khabar. Zaidan ismu inna mansubun. Wa alamatu nasbi tanda nasabnya al-fathatu adzahiratu ala akhirih. Qaimun khabar inna marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adzahiratu ala akhirih. Karena di isim mufrad, ya. Karena di isim mufrad, maka Zaidan mansub tanda nasabnya fathah zahirah pada akhirnya. Kenapa? Karena di isim mufrad. Qaimun ya dhammah sebagai marfu khabar inna, tanda nasabnya adalah ya, tanda marfu-nya adalah dhammah karena di isim mufrad. Nanti kalau musanna inna az-zaidaini qaimani. Kenapa ke Zaidaini? Dia musanna mansub. Walamatu nasbihi aliyah. Qaimani khabar dari inna marfu wa lam tarfihi al alif li annahu nasan. Jamak mudzakkar salim. Inna az-zaidina qaimuna. Az-zaidina ya isim inna mansub wa lam tunasbihi al ya li annahu jamak mudzakkar salim. Qaimun khabar inna marfu wa lam tarfihi al waw li annahu jamak mudzakkar salim. Nanti berupa isim asmaul khamsah juga bisa. Inna abaka qaimun. Ya. Inna akhaka madrubun. Inna akhok. Akhoka. Inna akhok madrubun. Sesungguhnya akhok. Akhok ismu inna. Ismu inna. Mansub walamatu nasbihi al-alif. Liannahu minal asma' al-khamsah. Wahu mudaf kaf. Mudaf betul loh. Oh berarti asmaul husna ya. Saya pikir ahok alam ya. Ahok ya. Madrubun khabar inna mansu marfu wa lam tarfihi. Hah? Bingung dia wa lam tarfihi. Ad-dhamma lianu ismu mufrad madrubun. Isim maf'ul yang mufrad. Bukan madrubuna, bukan. Sesungguhnya ahok tercepol. Ya kan madrub artinya apa? Terpukul. Ya, tercepol kalau udah di Tambun City. Ya, tercepol. Kita ganti inna ahok, nah, maktulun. Nah, itu lebih bagus lagi contohnya. Ya, ahok misalkan ahok mana lagi tadi? Ya, i'rabuhu udah ya. Fa inna wa anna ma'naha ma'nahuma inna dan anna ma'na at-taukid. Ya, taqul Zaidun qa'imun. Misalkan Anda katakan Zaidun qa'imun ini jumlah ismiyah, mubtada khabar, tsumma tadkhulu inna. Kemudian inna masuk. Ya, untuk apa inna masuk? Li taqwiyati nisbatil khabar lil mubtada. Untuk menguatkan penisbatan khabar pada mubtada. Fatakul inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Nahu qawlihi ta'ala innallaha latifun khabirun. Ya, dan firman Allah Ta'ala wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ya, maka lafaz jalalah pada innallaha sebagai ismu inna latifun khabar inna. Lafaz jalalah pada wa'alamu annallaha itu isim inna syadidu al-iqab syadidu khabar inna. Khabar anna. Taib. Walakinna sekarang gantian dibaca sini. Hah? Pak Spready, fadal. Bismillah. Biasanya ada Dio sini. Mana Dio? Oh, tukeran mana Bil? Ayah. Qala syarih walakinna makna maknaha al-istidraku wa huwa raf'u ma yutawahhamu min kalamin sabiqin nahu zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun fa inna wasfa zaidin bil ghina yuhimu annahu karimun fa uzila hadzal wahmu biqaulina likinnahu bakhilun wa ka'anna maknaha at-tashbihu mithlu ka'anna zaidan asaddu ka'anna zaidan asadun wa qawlihi ta'ala ka'annaha kaukabun wa laita maknaha at-tamanni wa huwa talibul tulab wa huwa talabul mustahil wa huwa talabul mustahili ghaliban awil mumkini al husulu awil mumkini awil mumkini al husuli nama sat wal mustahil fal mustahilu fal mustahilu nahu laita syababa aidun wal wal mumkinu al-husulu nahu laita muhammadan hadirun wala'alla ma'naha at-taroji at-taroji wat-tawaku'u fat-taroji fil mahbubi nahu la'alla allaha yarhamuna wat-tawqi'u fil makruhi nahu wat-tawaku'u watawaqqu'u fil makruhi Nahu la'allal aduwa qadimun. Nah. Walakinna. Ya, sekarang lakinna. Ma'naha al-istidrak. Makna dari lakinna adalah al-istidrak. Artinya mempertentangkan. Ya. Wa huwa apa sih istidrak? Raf'u ma yutawahhamu min kalamin sabiqin. Yaitu mengangkat atau menghilangkan ya, apa yang disangka, apa yang dikesankan, apa yang diasumsikan ya, dari perkataan sebelumnya. Dihilangkan prasangka tersebut, dihilangkan asumsi tersebut ya. Kalau yang kalimat sebelumnya penetapan, maka datang penafian dengan ya, lakinna ini. Atau sebaliknya. Begitu, sebaliknya. Nahu Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid ghani, kaya Zaid itu. Ya, berarti kalau kaya kan dikesankan apa? Karim, dermawan gitu ya. Dikesankan. Taib. Datang lakinnah harfu istidrak. Namun dia ternyata bakhil, medit, pelit, kikir, pengeretan. Kalau bahasa sini. Ya. Lakinnahu, lihat syahidnya. Bakhilun khobar lakinnahu. Mana isim lakinnanya? Ha, domir ha. Mabni ala dom fi mali nasbin. Ismu lakinnah. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina yuhamu annahu karimun. Maka pensifatan Zaid bahwa dia kaya itu dikesankan, diasumsikan, disangka dia adalah karim, dermawan. Fa uzila hadzal wahmu, maka dihilangkan anggapan tersebut biqauli, dengan ucapan orang tadi, lakinnahu bakhilun. Namun ternyata dia pelit. Nah, ka'anna yang kedua, ma'naha at-tasybih. Maknanya adalah tasbih, yaitu penyerupaan. Contoh ka'anna Zaidan asadun. Zaidan ismu ka'anna, asadun khobar ka'anna. Ya. Nah, qawwa qawlihi ta'ala ka'annaha kaukabun. Haknya itu ismu ka'anna, kaukabun khobar ka'anna. Ya. Laita maknanya tamanni, angan-angan. Apa itu tamanni? Wa huwa talabul mustahil, galiban. Menginginkan, menuntut sesuatu yang mustahil. Umumnya demikian. Awil mungkin al-husul. Atau yang memang mungkin terrealisasi. Namun, fihi usrun. Sulit. Ya, yang mustahil nahu laita syaba a'idun. Ya, seandainya masa muda kembali. A'idun, kembali. Ya, mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Ini lebih tidak mungkin daripada bubur menjadi nasi. Kan nasi sudah menjadi bubur. Bubur jadi nasi masih mungkin. Habis udah jadi nasi, udah jadi bubur, beli aja nasi lagi. Gitu. Ya kan? Beli aja nasi lagi. Namun kalau laita syababa aidun. Yauman, taruhlah sehari aja. Duhai seandainya masa muda kembali. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Gitu. Eh, Pak Priyadi ya. Sebagai orang yang akbaru sinan ya. Yang paling tua di sini. Ya. Pak Priyadi itu kalau boleh bertamani, tamani beliau. Beliau kalau balik lagi ke masa muda mau poligami. Parah. Siapa yang bilang itu? Bibit. Ya Allah, antum masih muda aja enggak kok. Obsesinya Bibit kacau ini. Yang ini biar istrinya nonton mudah-mudahan. Biar jewer pulang. Wal mumkinu al husul, atau yang mungkin bisa terrealisasi. Laita Muhammadan hadirun. Ya, seandainya Muhammad hadir. Bisa jadi Muhammad hadir. Ya. Wala'allah. Maknaha at-taraji, maknanya taraji, pengharapan atau tawakku, khawatir. Fataraji fil mahbub, kalau taraji itu pada hal-hal yang disukai. Nahu la'allallaha yarhamuna, ya. Sekiranya Allah merahmati kina, kita. Ya, berarti ini khobarnya dalam bentuk khobar ghairu mufrad ya. Lafaz jalalah ismu la'ala yarhamuna jumlah fi'il fa'il maf'ul itu fi mahalli nasbi fi mahalli raf'in khobar la'alla. Nah, kalau la'alla fi itu taraji fi amril mahbub. Kalau la'alla yang maknanya tawakku itu tawakku fil makruh, pada hal-hal yang tidak disukai. Nahu la'alla al-aduwa qadimun. Ya, la'alla al-aduwa, jangan-jangan musuh itu qadim, udah datang, udah tiba. Nah, lihat dibaca di footnote di situ. Ya. Padahal siapa itu? Di baca. Ah. Siapa? Hilmi, Hilmi kan baca Hilmi. Fawaidu wa tanbihatun. Ay Hilmi. Bismillah. Qala asy-syarih rahimallahu taala. Fawaidu wa tanbihatun. Fawaidu wa tanbihatun. Fawaidu wa tanbihatun. Al-awwal min al-furuqi bayna inna maksuratin maksuratun bayna inna al-maksurati bayna inna al-maksurati wal-maftuhati al-hamzati inna al-hamzatu. Al-hamzatu itu al-hamzatu i'rabnya sebagai naibul fa'il dari maksurah maftuhah. Para maksurah maftuhah itu dia adalah isim maf'ul. Beramal amal fi'il, maka dia butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Al-hamzah. Ya. Terus Anna yang kedua itu membabil hikayah. Bahwasanya Anna. Anna al-maftuhatu. Al-maftuhata. Al-maftuhata. Al-hamzatu. La ta'ti fi sadri. Al-maftuhata. Boleh al-hamzatu. La ta'ti fi sadri al-kalami. Fala buddha. Fala budda ayasbiqaha kala ayasbiqaha kalamun kaqulika balagni au a'jabani wa nahwu dhalika. Baik, asani yang kedua. Lakinna asani lakinna la budda ayasbiqaha kalamun wa idza lam takun musyaddadatun nuni yajibu ihmaluha fala ta'malu wa yabqa ma'naha wa huwa al istidraku nahwu qawlihi ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun wa qawlihi ta'ala lakin rasikhuna fil ilmi. As-salis, yang ketiga. As-salisu qala banu al-qayyimi rahimahullahu fi la'alla innama yuqarinuha ma'na at-taraji idha kanat min al-makhluqi wa amma fi haqqi man la yasihhu fi haqqihi at-taraji fa hiya lit-ta'lili al-mahdi ka qawlihi ta'ala la'allakum tattaqun. warraja'u alladhi fiha muta'alliqun bil mukhatabaini bil mukhatabina. Nah. Hasbuk, cukup dulu. Fawaidu wa tanbihatun minal furuq baina inna wa an al-maqsurah. Di antara perbedaan antara inna yang hamzahnya itu dikasrahkan dan difathahkan, bahwa anna yang difathahkan hamzahnya itu la ta'ti fi sardil kalam, dia tidak datang di awal kalimat. Kalau di awal kalimat pasti dia inna. Antum katakan Zaidun qa'imun, inna Zaidan qa'imun. Fala budda ayas biqaha kalamun. Kalau pakai anna mesti didahului oleh kalam sebelumnya. Ya. Antum katakan asyhadu anna, ya, bukan asyhadu inna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaqaulika balaghani ajabani. Telah sampai kepadaku, telah mengagumkanku. Balaghani anna Muhammadan qaimun, begitu. Ya. Nah, yang kedua lakinna. Lakin. Ya, berikutnya juga apa ya, kalau wajib inna itu kalau dia terletak setelah inna qala yaqulu atau qul. Ya, qala Zaidun. Inna Amran qaimun. Jangan anna Amran. Qala Zaidun inna Zaid inna Amran qaimun. Udah azan ya? Hah? Nah. Tapi cukup deh. Subhanakallah bihamdik syadda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.